siapa yang tahu. Mungkin nanti kau juga merasakan berdepan dengan kata menyesalkan. Takkan tunggumu kapan, tiada pertimbangan. Keheningan malam membangunkan kepayahan jiwa meluapkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi. Dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pendam, ku putuskan. Thank you.